saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Sedekah akan mengangkat kedudukan seseorang apabila dilakukan dengan ikhlas karena Allah, tanpa mengharap doa, ucapan terima kasih, popularitas, atau nilai-nilai duniawi lainnya. Kalau Anda bersedekah kepada fakir miskin, maka janganlah sedekah itu Anda lakukan agar ia mendoakanmu. Akan tetapi berinfaklah untuknya demi meraih ridho Allah, agar Allah subhanahu wa ta'ala menggolongkanmu ke dalam firman-Nya. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي نَفْسَهُ بَتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ. Dan di antara manusia, ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah. Dan Allah maha penyantun kepada hamba-hambanya. Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, ketika menjelaskan firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى خُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. Sesungguhnya, kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kalian dan tidak pula ucapan terima kasih. Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah menjelaskan dari ayat ini, barang siapa menuntut doa atau pujian dari fakir miskin, maka ia telah keluar dari maksud ayat yang tadi. Karena dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, وَمَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُوا بِهِ فَدَعُوا لَهُ حَتَّى تَرَوْا أَنَّكُمْ قَدْ كَافَأْتُمُوهُ. Jika seseorang berbuat baik kepadamu, maka balaslah kebaikannya. Namun, jika kamu tidak mampu menyerupai balasan serupa, maka doakanlah sampai kamu merasa telah membalas kebaikannya. Oleh sebab itulah, konon Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, kalau mengutus seseorang untuk menyerahkan hadiah bagi suatu kaum, beliau berpesan pada utusan tadi, simaklah apa yang mereka doakan untuk kita. Kemudian, balaslah doa mereka dengan doa yang serupa, agar pahala kita tetap terjaga di sisi Allah. Bahkan, sebagian salaf mengatakan, jika orang miskin yang engkau santuni mengucapkan Barakallahu alaik, maka ucapkanlah pula Barakallahu alaik. Maksudnya, kalau ia membalas kebaikanmu dengan doa, maka doakanlah ia dengan doa yang serupa agar tidak ada sedikit pun dari kebaikannya yang kembali kepadamu. Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah juga mengatakan, barang siapa mengharap balasan dari manusia, apakah itu pujian, doa, atau lainnya, berarti ia belum berbuat baik untuk mereka karena Allah. Demikianlah beliau menjelaskan bahwa sedekah yang diberikan karena mengharapkan doa tidak akan masuk pelakunya ke dalam firman Allah, innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah. Oleh karena itu, seorang muslim hendaknya bersedekah murni karena Allah. Adapun dampak positif yang ditimbulkan seperti tertanggulanginya kesulitan atau hilangnya kesedihan, maka itu merupakan buah dari sedekah yang berangkat dari keikhlasan. Nasihatku untukmu.